Jauh melambung rena risantara terbentang hampa lamunan utusan pelangi telah tiba. Tiada kata untuk peribahasa restunya, jenjang malam penuh kesan terhempas diri setelah 3000 tahun sampai kepadaku. Getaran ini ku harapanku engkau datang saat ini. Getaran ini ku harapanku engkau datang saat ini. Jauh melambung rinadri santara terbentang hampa lamunan utusan pelangi telah tiba. Kita coba untuk membuka tabir kehidupan penuh besar dari kata senada bertanya tentang jawaban. Karena hari ini senja telah tiba. Senjalah.